Adakah patut kita beritahu kepada bakal suami bahawasanya kita tidak ada dara dah sebelum kahwin? Ha, ni suspeng. Tapi memang bermanfaat soalan seperti ini. Nah, nak-nak pada akhir zaman. Jawabnya, perempuan yang sudah tidak ada dara tidak wajib beritahu kepada suami atau bakal suami. Dan bila tahu berkahwin, suami tanya pun tidak wajib beritahu. Ingat tu, jangan terperangkap. Nah, ha, jangan kabur. Sebab kadang-kadang dia boleh membawa kepada kemusnahan sebuah rumah tangga atau ikatan yang akan dilangsungkan. Nampak? Tu tugas suami saja merisik. Neh, dia boleh tanya orang, dia boleh tengok dan seumpamanya, neh, ditanya kawan-kawan dia ni nano kedok apa semua takat tu. Kita tak wajib nak cek orang macam Allah tahu keadaan seseorang. Nah, kerana kita bila kahwin dengan seseorang, kita kena ingat cantik lagu mana, handsome lagu mana pun dia mesti ada kekurangan. Dan perkahwinan ini adalah penyatuan antara dua yang sangat kurang. Jadi hak ni kurang, masing-masing menampung kekurangan masing-masing. Itu perkahwinan. Tidak ada yang perfect. Betul tak? Neh, yang perfect dalam syurga bila-bila. Neh, orang puan sebut dunia ni wak marilah. Miss Universe, tahu tak Miss Universe? Miss Universe ni dalam ramai-ramai anak dara dalam dunia ni yang masuk tanding, dia paling cantik. Nak dapat Miss Universe ni kena masuk dapat Miss Malaysia dulu. Miss Egypt, Miss Mongolia, mesti dapat hak tu dulu. Nak dapat Miss-Miss ni dia ukur belaka, tumik, kaki, antara dagu dengan tekok. Kalau tekok tak ada kelok itu tak boleh jadi tu. Nah, nah. Lepas pada siku ni, diameter dia mesti sama besar lepas pada tiup. Dia tak ambil sini cek, sini kembang. Ah, tu tak ambil tu. Nah, ah, tu nak jadi Miss. Baik dapatlah fight Miss Universe from Colombia. Nah, yang paling cantik, mata hijau, hidung macung. Nah, Allah Rabbi, tinggi molek. Nah, ha, comel lah pasal dia make up. Cik tengok dia bangun tidur macam cok kodok muka. Nah, ha, tu tak sempurna. Faham tak? Lawa lagu mana pun perempuan, 27,000 mas kahwin. Ada yang 88,888 ringgit, 88 sen. Nah, ha, tapi ketuk anak kucing mampu. Nah, ha, maknanya tak sempurna. Jadi gitulah dalam kita, kehidupan kita bersama suami dan isteri ni memang ada salah silap pada zahir dan pada maknawi. Pada maknawi, dosa-dosa kita lepas-lepas dah. Nah, contoh sahabat, sahabat Nabi sebelum masuk Islam, ada hak sembah berhala, ada hak penzina, ada hak minum arak, ada hak judi, ada hak tanah anak. Nah, jadi Islam sempurna. Jadi tak usah kisah ni benda hak telah lepas deh, kerana kita ada sejarah masing-masing. Yang tak ada dosa ialah para Nabi dan para Rasul. Kita ada sini dalam dewan orang tak ada dosa. Cik bangun. Saya nak pelekong dengan meja tang muka. Tak ada. Kita semua banyak kesalahan. Jadi ingat, orang puan tak wajib nak cerita dia sudah tidak ada dara. Dah biar nak cerita juga, tu mempunyai pasal. Syarak tak suruh. Neh, ha, cuma tak ada dara ni dia banyak sebab. Tak mesti dengan sebab berzina. Kadang-kadang berzina, kadang-kadang kena rogoh, kadang-kadang perempuan hak jenis hyperaktif nak bersokang. Ha, ini ramai lah perempuan nak naik basikal piksi. Nampak tak? Ha, tu kalau kayu neben-neben kan boleh pecah dara. Dara ni dia nipis sangat. Ada perempuan jenis liat, ada jenis nipis. Hak perempuan hak jenis berahim main. Nak masa anak dara umur dalam tingkatan satu, tingkatan dua, main dengan orang jatang ada kok budak puang. Jadi main budak puang, main dengan orang lelaki. Dia panjat tiang tera. Tiang dera orang lihat pakata budak puang. Pasti orang gelosor turun. Kan ada orang tempat ikat tali dera duduk gitu. Faham tak? Ha. Ha, tu boleh. Ha, tu boleh jadi belaka. Faham tak? Ha, ni tak usah kisah benda-benda ni. Ada orang main lopak galuh, cocok galuh macam-macam pesan. Ha. Neh? Ha.